السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون والمسلمات، demikian juga para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sore hari yang berbahagia dan mulia ini, Allah Azza wa Jalla berikan kita taufik kembali duduk di majlis ini. Mudah-mudahan apa yang kita ambil bermanfaat bagi dunia kita dan akhirat kita, dan ini menjadi bekal kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama yang berkaitan dengan al-aqidah Islamiyah, khususnya lagi yang berkaitan dengan al-asma was-sifat, yang mana para ulama kita menjelaskan dahulu banyak sekali para ulama ahlus sunnah menulis tentang al-asma was sifat. Kenapa? Karena dalam asma was sifat paling banyak orang menyimpang zaman dahulu. Di zaman kita sekarang ini banyak ulama kita menulis tentang al-ibadah, tauhidul ibadah. Kenapa? Karena banyak penyimpangan dalam tauhid ibadah. Nah, kalau kita melihat lagi realita dan kenyataannya, bahwasanya rububiyah banyak yang rusak, uluhiyah juga banyak yang rusak, asma wa sifat pun juga banyak yang rusak. Ini menuntut kita apa? Terus belajar akidah, lalu terus belajar tauhid, agar benar-benar kita bisa sabar, kokoh, tegar, wafat di atas tauhidullah azza wa jalla. Baik, sekarang kita lanjutkan hadis terakhir dalam kalamullah, dan nyambung dengan bab berikutnya sama juga dengan tentang kalamullah azza wa jalla. Naam. Yaqulu al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala qala haddatsana Musaddad, telah menceritakan kepada kami Musaddad ibn Musarhad ibn Musarbal ibn Mughrabal ibn Mura'bal ibn Arandal al-Basri an Husaim, dari Husaim an Abi Bishr, dari Abu Bishr, an Sa'id bin Jubair at-Tabi'i, dari Sa'id bin Jubair an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dari sahabat yang mulia Abdullah ibn Abbas al-Habrul Bahr atau al-ilmu ulama sahabat. Apa kata beliau tentang firman Allah azza wa jalla, wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha, jangan engkau jaharkan, jangan engkau nyaringkan. Apa itu? Suara bacaan Al-Quran maksudnya. Wala tukhafit biha, jangan pula terlalu disembunyikan, dinyaringkan, terlalu dinyaringkan tidak boleh, dilarang. Terlalu disirkan juga dilarang. Lalu apa? Wabtaghi baina dzalika sabila, cari yang tengah-tengah. Ini firman Allah azza wa jalla dalam surah Al-Isra ayat 110 awal ayat mengatakan Qulid'ullah awidur Rahman, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman, ayyamma tad'u falahul asma'ul husna, mana saja yang kalian gunakan berdoa, mau bilang ya Allah, mau bilang ya Rahman, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla miliknya nama-nama yang sangat indah. Nah, inilah ayatnya, wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha wabtaghi baina dzalika sabila. Jangan terlalu dinyaringkan, jangan juga terlalu dikecilkan, tetapi cari yang tengah-tengah. Nah, apa tafsir Ibnu Abbas tentang ayat ini? Atau apa penjelasan Ibnu Abbas tentang ayat ini? Qala unzilat wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutawarin bi Makkah. Ayat ini diturunkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih bersembunyi dakwahnya di Makkah. Bagaimana idza rafa'a sawtah, saat itu ketika Nabi masih sir sembunyi-sembunyi berdakwah, kalau diangkat suaranya baca Quran, sami'al musyrikun, orang-orang musyrikin mendengar. Fasabbu al-Quran, akibatnya mereka mencaci maki Quran. Wa man anzala, akan mencaci maki yang menurunkan Quran. Siapa? Allah. Wa man ja'a bihi, akan mencaci maki yang membawa Quran. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikian juga jin Jibril. Wa qala Allah taala, maka Allah subhanahu wa taala menjelaskan, wala tajhar bi salatika wala tukhafif biha, ay la tajhar bi salatika hatta yasma' al musyrikun. Ketika engkau baca Quran dalam salat, jangan terlalu dinyaringkan, akibatnya didengar oleh orang-orang musyrikun. Wala tukhafit biha an ashabika fala tusmi'uhum. Dan jangan juga waktu membaca Quran terlalu kecil, akibatnya makmummu dari kalangan sahabatmu tidak bisa mendengar. Wa batagi baina dzalika sabila, asmi'uhum wala tajhar. Perdengari mereka atau bacalah Quran ketika sholat dengan suara yang mereka dengar, tapi jangan terlalu besar, hatta ya'khudhu 'ankal Qur'an, sehingga para sahabatmu bisa mengambil ayat-ayat yang kau baca dan mereka menghafalnya. Baik. Hadirin rahmati Allah azza wa jalla. Saya jelaskan tafsirnya sedikit baru kita ambil faedahnya. Bahwasanya hadis ini ditafsirkan Nabi alaihissalatu wassalam diingatkan oleh Allah di saat baca Quran waktu sholat di Makkah, di saat masih dakwahnya apa? Sembunyi. Maka Nabi alaihissalatu wassalam ketika sholat diangkat bacaan Qurannya. Harapan Nabi agar yang mendengarnya dari kafir Quraisy itu masuk Islam. Orang Islam yang sudah masuk atau yang sudah masuk Islam supaya hafal. Jadi ini manfaatnya dua. Orang-orang kafirnya dengar karena mereka Arab, paham bahasa Arab, bahasa yang paling fasih lagi Al-Quran, mereka bisa masuk Islam. Para sahabat, mereka bisa hafal Quran. Karena ingat para hadirin, Quran memiliki dampak positif yang sangat luar biasa di kalangan orang-orang Arab. Sampai disebutkan dalam ayat yang lain, apa kata orang musyrikin, saking takutnya mereka dengar Al-Quran, dalam surah Fussilat ayat 26, وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا La tasma'u li hadzal Qur'an wal ghaufi la'allakum taghlibun. Orang-orang kafir berkata kepada kawannya, jangan dengar Qur'an ini. Jangan didengar. Terus apa mereka lakukan? Walghaw fihi, buat kegaduhan supaya kalian bisa mengalahkan orang-orang Islam itu. Karena mereka orang Arab, paham bahasa Arab. Betapa banyak orang-orang kafir, jangankan orang Arab ya, sekarang saja para hadirin, orang-orang luar Islam di Eropa mendengar azan terkesima, nangis, masuk Islam. Iya, banyak, betapa banyak. Kemudian dengar Quran hatinya tenang, tanya apa ini katanya. Terkesima, nangis, masuk Islam. Apalagi orang Arab. Nah, akhirnya itu dia dalam surah Fussilat tadi. Waqala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an. Orang-orang kafir berkata, jangan kalian dengar Quran ini, walghaw fi, buat kegaduhan agar kalian menang. Sebab kalau didengar masuk Islam. Itu sebabnya Nabi angkat suara bacaannya ketika di Makkah. Baik. Ini sebab dan penjelasannya. Adapun faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang pertama, hadis ini menerangkan fadilah kitab Allah Azza wa Jalla, keutamaan Al-Quran Al-Karim. Itulah dia, sekedar didengar orang-orang musyrikin, mereka bisa masuk Islam. Dan ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran bukan ucapan Rasulullah SAW, bukan juga ucapan manusia biasa, bukan. Tetapi dia benar-benar ucapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faedah yang kedua, inilah dalil dalam salat malam, bacaan jangan terlalu dikeraskan dan jangan pula terlalu dikecilkan. Memang hukum asal salat malam dinyaring-nyaringkan, tetapi tidak boleh terlalu besar. Dan dominan salat malam seperti ini, antum lihat sekarang maghrib nyaring, kemudian apa, isya nyaring, kemudian subuh nyaring, hanya satu atau beberapa siang yang nyaring. Di antara yang wajib hanya Jumat. Nah, kalau kita tanya apa hikmah dari hal itu, pertama hukum asalnya adalah apa yang Allah Azza wa Jalla syariatkan, itulah hikmah terbesar. Manut apa tidak kita? Namun para ulama berusaha mencari apa hikmahnya. Siang hari kenapa tidak besar suaranya? Karena orang sibuk dengan pekerjaannya. Nanti jangan-jangan dinyaring kan? Mereka bahasa Arab, jangan-jangan masuk pekerjaan mereka dibaca nanti. Berbeda Jumat. Kenapa bisa Jumat dinyaringkan? Ini hikmahnya. Di samping dalil ya. Kenapa Jumat bisa dinyaringkan? Di sana orang sedang kumpul, maka mereka butuh diperdengari Al-Quran. Baik, malam hari. Apa hikmahnya? Kenapa kok malam hari nyaring semuanya? Malam hari mereka sudah berhenti kerja. Maka butuh mereka diperdengari Al-Quran di saat hati mereka sedang hening, hati mereka sedang tenang. Jadi, faedah yang kedua kita ambil dari hadis ini, hukum asal sholat malam itu suaranya apa? Dinyaringkan. Kemudian faedah berikutnya, hadis ini menetapkan annal qur'ana kalamullah azza wa jalla. Annal qur'ana kalamullah azza wa jalla. Al-Qur'an adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bidalil, dengan dalil apa? Unzila, diturunkan. Ini dalilnya. Diturunkan. Turun dari mana? Dari atas. Dari siapa Al-Quran itu? Allah Azza wa Jalla. Itu sebabnya kita katakan bahwasanya hadil ini menetapkan bahwasanya Al-Quran kalam Allah Azza wa Jalla, firman Allah, dengan dalil dia diturunkan, dibawa oleh malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Faedah berikutnya, hadis ini menerangkan kaidah dari kaidah Ahlus Sunnati wal Jamaah, yaitu apa? Dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak mudarat yang lebih besar, lebih utama ketimbang mendapat manfaat yang sedikit. Baik, sekarang kita lihat manfaat dulu. Nabi mengangkat suaranya besar, apa manfaatnya tadi itu? Pertama, orang kafir masuk Islam karena kalamullah. Dengan dengar aja orang tertarik. Yang kedua, sahabat bisa hafal. Maslahat apa tidak? Baik, sekarang mudaratnya apa? Ketika Nabi mengangkat suaranya, kaum musyrikin mendengar, maka musyrikin mencela Al-Quran, mencela kalamullah, mencela sifat Allah. Kemudian mereka mencela siapa? Allah. Kemudian mereka mencela Jibril. Mereka mencela Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudarat mencela Allah tidak ada bandingnya. Ini mudarat paling besar. Bayangkan ya, orang Islam mencela Allah, dia keluar dari Islam. Jangankan mencela Allah, mencela Nabi saja dia harus dipotong lehernya. Manusia mencela Rasul dipotong lehernya. Apalagi mencela siapa? Mencela Allah. Maka di sini mudarat mencela Al-Qur'an, mencela Allah, mencela Jibril, mencela Rasul jauh lebih besar ketimbang maslahat apa? Orang kafir masuk Islam, kemudian orang Islam hafal Al-Qur'an. Ini antara dalil. Bahasanya kaidah dar'ul mafasid muqaddamun 'ala jalbi al-masalih. Menolak mudarat yang lebih besar lebih didahulukan daripada mendapatkan manfaat yang kecil, yang sedikit. Kemudian faedah berikutnya, hadis ini juga menerangkan bahwasanya hukum asal belajar ilmu Islam harus talaqqi. Harus apa? Talaqqi. Apa arti talaqqi? Ya seperti ini, ngambil langsung dari mulut ke mulut. Ya, muka ketemu muka, face to face. Ya, tapi jangan Facebook. Ya, Facebook bolehlah. Kenapa? Tidak ada jalan lain untuk belajar. Kenapa? Mungkin di pedalaman hanya bisa nonton. Ini dia. Hatta ya'khudhu 'anka al-Qur'an, sehingga mereka mengambil dari Al-Qur'an. Ada sebabnya juga para ulama kita mengatakan, apa kata mereka? Mereka mengatakan, la ta'khudhul Qur'an min mushafi. Jangan mengambil Al-Qur'an atau jangan belajar Al-Qur'an dari orang yang belajar Qur'an dari Qur'an. Maksudnya apa? Ngajar diri mesa. Berajah mesa. Enggak punya guru. Oh, nanti sudah saya baca buku di rumah. Jangan, bahaya ini. Iya, kalau antum penuntut ilmu boleh. Tapi ingat, bagaimanapun kita penuntut ilmu, tidak mungkin kita tidak butuh penjelasan. Karena yang namanya ya tulisan, ini kan benda apa? Benda mati. Buku ini benda mati. Dia salah baris bisa ditanya, ini antum kayaknya salah cetak ini. Tidak bisa. Jadi hukum asal ilmu ini adalah langsung diambil dari ahlinya. Jadi para sahabat langsung mengambil dari siapa? Rasulullah. Rasulullah mengambil dari siapa? Jibril. Jibril dari siapa? Allah. Maka disebut oleh para ulama kita, Al-Quran, ya, bacaan Quran sekarang ini mutawatir. Mutawatir. Kita Asia dominan bacaan kita dari jalur Hafs an-Asim. Ya, Hafs an-Asim. Yang kita pakai setiap hari. Kenapa? Kalau kita masuk lagi ke daerah Maghrib al-Arabi, Maroko, mereka sana pakai warsh. Ya, ada yang pakai qalun. Tapi kita Indonesia Asia ini lebih banyak pakai apa? Riwayatnya, bacaannya Hafs an Asim, yang mana tidak ada imalah. Contoh, wadduhi, tidak ada kita. Hanya satu imalahnya Asim itu, bismillahimajriha. Coba antum tengok bacaan tulisannya majroha di sana. Nah, dari mana antum ambil ini? Harus talaqqi. Ya. Kalau dibaca mushaf sendiri pasti kelihatannya bacaannya majroha. Wadduha. Antum baca, kalau kita baca wadduha. Tapi qiraat lain dibaca apa? Wadduhi. Wallaili idza saje. Tulisannya memang itu. Ya. Hafs qiraat kita hanya satu imalahnya. Dalam surat Hud ayat 41. Antum lihat tulisannya majroha. Tapi dari mana kita tahu qiraat itu majriha? Dari lisan. Dan lisan ini, qiraat yang ada ini, qiraat mutawatirah. Ya. Sahabat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Jibril, Jibril dari siapa? Dari Allah tabaraka wa taala. Jadi hukum asal ilmu diambil dari apa? Dengan jalan talaqqi. Di antaranya Al-Qur'anul Karim. Baik, saya kira itu dia faedah dari hadis ini. Kita lanjut ke bab berikutnya. Naam. Yaqulu al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala babu qaulillahi taala. Bab firman Allah azza wa jalla dalam surah Al-Fath ayat 15. Yuriduna an yubaddilu kalamullah. Mereka ingin merubah kalamullah, ucapan Allah. Kemudian firman Allah azza wa jalla dalam surat At-Tariq, innahu laqaulun fasl wama huwa bil hazr. Sesungguhnya Al-Qur'an qaulun fasl, perkataan yang benar, perkataan yang jujur, yang memisahkan antara yang hak dengan yang batil. Wama huwa bil hazr. Al-Qur'an bukan perkataan main-main, senda gurau. Bukan juga perkataan yang batil. Kenapa? Karena Al-Quran kalam Allah Azza wa Jalla. Baik. Apa maksud Imam Al-Bukhari rahimahullah di sini meletakkan bab ini? Maksud beliau adalah bahwasanya firman Allah itu tidak semata-mata di Al-Quran. Dan ucapan Allah itu tidak satu bentuknya. Maka itu sebabnya ulama ahlu sunnah wal jamaah mengatakan kalamullah, ya, firman Allah azza wa jalla azali. Allah azza wa jalla senantiasa berbicara. Tetapi jenisnya yang bermacam-macam. Jenisnya bermacam-macam. Qadimun naw hadithul ahad. Ya. Firman Allah Azza wa Jalla qadimun naw, jenisnya memang dahulu senantiasa berbicara. Hadithul ahad, adapun bentuknya bermacam-macam. Ketika di zaman Nabi Allah Ibrahim, Allah berbicara dengan apa? Suhuf. Suhuf Ibrahim. Ketika di zaman Nabi Daud, Allah berbicara dengan apa? Zabur. Ketika Nabi Musa, Allah berbicara dengan apa? Dalam Taurat, dengan Taurat. Ketika Nabi Isa, Allah berbicara dengan apa? Injil. Ketika Nabi Muhammad SAW, Allah berbicara dengan Quran, Allah juga berbicara melalui wahyu sunnah. Yang Nabi SAW menyampaikan maknanya. Qadimun naw hadithul ahad. Allah berbicara sejak zaman dahulu kala yang tidak ada awalannya, dia yang pertama. Adapun jenis pembicaraan Allah bermacam-macam. Nah, Allah berbicara dengan Quran. Allah berbicara dengan apa? Injil. Allah berbicara dengan Taurat. Allah berbicara dengan apa? Zabur. Allah berbicara dengan suhuf, lembaran yang ada pada Ibrahim, lembaran yang ada padamu Musa. Baik. Jadi kalamullah laisa naw'an wahidan. Dia tidak satu macam. Dan kalam ini adalah sifat. Sifat fi'il. Sifat zat dan fi'il. Apa arti sifat zat? Sifat yang tidak terpisah dari Allah. Allah tetap bicara. Tapi kapan dia berbicara? Ini namanya perbuatan. Terserah kembali kepada keinginan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Maka diterangkan di sini. Yuriduna ayyubaddilu kalamullah. Mereka ingin merubah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Dikatakan kalamullah. Quran kalamullah. Kemudian juga ayat surat At-Tariq. Innahu laqawlum fas. Baik. Adapun dalil yang dibawa oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, banyak dalil yang menerangkan dalil-dalil Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan bahwasanya Allah Azza wa Jalla berbicara tidak ya, berbicara yang layak dengan kebesarannya, tidak serupa dengan pembicaraan makhluknya. Maka Al-Imam Al-Bukhari sekaligus ingin menjelaskan apa yang diucapkan oleh Asy'ariyah tentang kalamullah ini batil. Apa pendapat Asy'ariyah tentang kalamullah? Mereka mengatakan maqama fi nafsihi. Kalamullah itu apa yang ada pada diri Allah, tidak ditahu oleh makhluk. Jadi Al-Qur'an itu secara tidak langsung bukan kalamullah menurut Asy'ariyah. Tapi Al-Quran itu cerita firman Allah, bukan firman Allah. Firman Allah itu hanya Allah yang tahu. Kenapa? Maqama fin nafs. Maka disebabnya, ya, orang-orang yang belajar ilmu tarekat, ilmu tasawuf dulu, ilmu kalam, dari kalangan orang-orang tua kita, disebut ada kalam nafsi, katanya. Apa arti kalam nafsi? Allah berbicara pada dirinya, hanya dia yang tahu. Jibril pun tidak tahu. Apalagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun Quran yang disampaikan bukan ucapan Allah, tapi cerita firman Allah. Sebab Allah tidak ada yang tahu ucapannya, hanya dia yang tahu, katanya. Jadi Quran ini cerita firman Allah. Maka itu sebabnya para ulama mengatakan Al-Asy'ariyah mukhannath, ya, bancinya Mu'tazilah. Mu'tazilah terang-terangan Quran makhluk. Asy'ariyah enggak berani. Hanya mengatakan cerita firman Allah. Hikayat cerita, ibarah ungkapan dari firman Allah, bukan firman Allah. Ahlus Sunnah tidak. Ahlus Sunnah wal Jamaah Al-Qur'an kalamullah haqiqah. Dengan sebenarnya. Biharfin wasam, ada hurufnya, ada suaranya. Tentu ketika dibaca, yang membaca makhluk. Tapi yang dibaca kalam Allah Azza wa Jalla. Yang didengar oleh Jibril dari Allah, yang disampaikan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini maksud Imam Al-Bukhari meletakkan bab ini, ingin membantah kelompok Al-Asy'ariyah dan yang lainnya yang menolak kalam Allah yang hakiki. Baik, kita ambil dalilnya. Yaqul al-Imam al-Bukhari qala haddatsana al-Humaidi. Beliau berkata telah menceritakan kepada kami al-Humaidi. Qala haddatsana Sufyan. Telah menceritakan kepada kami Sufyan. Qala haddatsana Az-Zuhri. Telah menceritakan kepada kami Az-Zuhri. Imam Muhammad ibn Muslim ibn Shihab Az-Zuhri. An Sa'id ibn al-Musayyib, dari tabi'in Sa'id ibn al-Musayyib, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah. Wah, ini para jemaah. Dalil lain yang menunjukkan ucapan Allah bukan sekedar Qur'an, tapi ada pula hadis qudsi. Qala Allah. Allah berkata. Jadi bukan kuliahul kafirun alhamdulillah rabbil alamin rahman, cara lain. Maka ini dalil-dalil ahlu sunnah yang menyatakan tentang kalam Allah azza wa jalla, sebagaimana tadi disebutkan qadimun naub hadithul ahad, jenisnya yaitu memang Allah berbicara dan senantiasa berbicara, tapi macamnya bermacam-macam. Baik, di sini Allah berbicara melalui hadith qudsi. Qala Allah ta'ala, Allah berfirman, yu'zin ibnu Adam. Hadis ini juga diriwayat kelima Muslim. Anak Adam menyakiti aku. Ya subbud dahra. Mereka mencela masa. Ya. Bulan Syawal. Jangan nikah. Nanti sulit-sulit rezekinya. Hari Senin jangan buka toko. Jelon di nebakus. Ya. Ini hari gak baik. Inilah dia orang-orang yang mencela mas, yang menyakiti Allah. Ini orang-orang menyakiti Allah. Wa ana dahar, akulah masa itu. Biadil amr, di tanganku segala perkara. Uqallibul laila wan nahar, aku yang membolak-balikkan siang dan malam. Maka siapa yang mencela hari Senin, otomatis dia mencela yang membuat hari Senin. Siapa? Allah azza wa jalla. Itulah dia orang-orang yang menyakiti Allah. Baik. Hadis ini hadis qudsi sahih. Penjelasan dan faedah dari hadis ini yang pertama, fihi itsbat kalam Allah azza wa jalla. Hadis ini menetapkan Allah berbicara yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasul? Qala Allah. Allah berbicara, Allah berkata, Allah berfirman. Faedah yang kedua, hadis ini menerangkan salah satu bentuk hadis, yaitu hadis apa? Qudsi. Jadi hadis qudsi, kalau ada yang mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah, atau hadis qudsi teks lainnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih, yang diriwayatkan dari Rabb-nya. Ini semuanya teks dari apa? Hadis qudsi. Jadi yang kedua, faedahnya hadis ini menerangkan salah satu macam atau bentuk hadis, yaitu hadis qudsi. Yang ketiga, fihi ibtal at-tasya'um bil ayyami wasyuhur. Hadis ini membatalkan pesimis terhadap apa? Hari, bulan. Ya, sehingga adanya orang yang cari dewasa. Ini orang Sasak berdewasa katanya. Aneh petang tidak dewasa dulu. Ya, enggak berani nikah kecuali apa? Nunggu dewasa. Jadi bukan dewasa payah. Ya, kapan sempat? Cari dulu katanya. Hadis ini membatalkan. Dan ini termasuk perbuatan syirik. Perbuatan jahiliyah. Dan ini salah satu sebab menjadikan orang tidak bisa masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Kenapa? At-tiyaratu syirk. Tatayyur, pesimis dengan suara, termasuk dengan hari, dengan bulan. Ini apa? Kesyirikan. Nah, apalagi yang suka main-main tanggal ini. dicocokkan dengan ayat Quran. Lihatnya ya, Quran sekian, surat sekian, ayat sekian, sekian, halaman sekian. Ada syirik pada jemaah. Baik, kemudian berikutnya, ad-dahr laisa min asma'illah azza wa jalla. Jadi Nabi mengatakan, Allah berfirman, akulah masak. Kata-kata akulah masak, ini bukan nama Allah. Karena ada yang menamakan Allah itu ad-dahr. Tidak. Jadi hadis ini menerangkan ad-dahr bukan nama dari nama Allah. Dengan dalil apa? Akulah masa, artinya penjelasan berikutnya, aku yang membolak-balikkan siang dan malam. Itu maksudnya akulah masa. Jadi Allah yang punya perbuatan. Sebagaimana disebut dalam firman-Nya, ya, yatlubuhu hasitha. Yang mana Allah Azza wa Jalla memasukkan siang ke dalam malam, malam ke dalam siang, yatlubuhu hasitha, diiringi dengan cep, enggak ada jeda. Habis siang tiba malam, habis malam tiba siang, enggak ada jedanya. Baik. Faedah berikutnya, fihi itsbatul yad lillahi azza wa jalla. Hadis ini menerangkan Allah memiliki tangan. Biyadi al-amr, kata Allah, di tanganku segala urusan. Itu sebabnya Nabi sangat sering bersumpah, walladzi nafsu Muhammadin biyadi, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya. Kenapa? Allah yang megang segala-galanya. Maka dikatakan biyadil amr, di tangankulah segala-galanya. Uqallibul laila wan nahar, akulah yang membolak-balikkan siang dan malam. Maka ada syair mengatakan, na'ibu zamanana wal 'aibu fina wa ma li zamanina 'aibun siwana. Kita mencela masa kita, waktu kita. Padahal zaman kita ini enggak ada celaannya. Yang tercela itu siapa? Manusianya. Hari Senin dahulu dengan hari Senin sekarang yang tetap Senin. Tapi manusia dahulu dengan manusia sekarang jelas berbeda. Baik, saya kira demikian para hadirin rahmatullah azza wa jalla, ini yang bisa kita ambil. Inilah dia pertemuan kita terakhir sebelum Ramadan. Pekan depan sudah istirahat dulu, minggu tenang. Wallahu ta'ala ala wa alam, insyaallah kita lanjutkan ba'da Ramadan insyaallah ta'ala. Hadis Abu Nu'aib tentang sama, yaitu yaqulullah, hadis kursi. Jadi Allah berbicara dalam bentuk lain, bukan dalam bentuk Al-Qur'an. Saya kira demikian. Alhamdulillahirabbil alamin.